الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita رياض الصالحين karya Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala, masih pada larangan, bab tentang larangan atau celaan orang yang meminta dan mencari kepemimpinan, berambisi untuk mendapat kedudukan tertentu, baik itu dalam skup yang besar ataupun dalam skup kecil, kenaikan pangkat dan yang sejenisnya. Dalam permasalahan ini, Nawawi juga membawakan hadis Abu Dzar radhiyallahu taala an. Qala Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah berkata kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, inni araka dha'ifa wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi, fala ta'amuranna 'ala tsnain wala tawallayanna mala yatim." Rawahu Muslim. Wahai Abu Dzar, sungguh aku melihatmu lemah dan aku mencintai untukmu seperti aku mencintai untuk diriku sendiri, maka jangan kamu memimpin walaupun hanya dua orang, jangan pula kamu pernah mengurusi atau mengatur harta anak yatim. Hadis di Muslim. Juga di riwayat lain Abu Dzar katakan, "Qultu ya Rasulullah, ala tasta'miluni?" Aku menyampaikan kepada Rasulullah, "Rasulullah, tidakkah engkau memanfaatkan aku, yakni jadikan aku apa, gubernur atau bagian apa, ini minta kedudukan atau kepemimpinan tertentu?" Fadharaba biyadihi ala mankibi, kata Abu Dzar, maka Rasulullah menepuk dengan tangannya ke pundakku. Tsumma qala, kemudian beliau katakan, "Ya Abu Dzar, innaka dha'if." Wahai Abu Dzar, sungguh engkau orang yang lemah. "Wa innaha amanah." Sementara kepemimpinan ini amanat, berat. "Wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadama." Dan kepemimpinan itu di hari kiamat akan menjadi penyesalan dan akan menghinakan orangnya. "Illa man akhadha bihaqqiha," kecuali kalau dia benar-benar menunaikan hak-haknya, "wa adalladhi alaihi fiha," dan menjalankan kewajiban-kewajibannya dalam kepemimpinan itu. Hadis sama juga di Sahih Muslim. Nawawi setelah membawakan riwayat Muslim ini dalam syarahnya Al-Minhaj, beliau katakan hadis ini Abu Dzar pokok penting dalam bab ini, yaitu anjuran dan wasiat Rasul SAW untuk orang itu menghindar dan menjauh dari segala bentuk kepemimpinan, terutama yang menyadari dan tahu pada dirinya kelemahan. kelemahan dari menjalankan tugas-tugas dalam kepemimpinannya, kelemahan dalam tanggung jawab dalam menunaikan amanat kepemimpinan. Karena semua itu tanggung jawab dan kepemimpinan, punya hak dia sebagai pemimpin, sebagai ketua, sebagai ini, semuanya adalah amanat dan tanggung jawab. Makanya Rasul katakan di hari kiamat akan menjadi kehinaan dan penyesalan bagi orangnya. Tentunya ini terarah, ini penyesalan dan kehinaan bagi orang yang dia tidak pantas menjabat jabatan itu, tidak pantas memimpin di bidang itu, sehingga banyak madarat, banyak mafsada dan kerusakan timbul karenanya. Atau dia sebetulnya layak, punya skill di bidang itu, pantas, cuman dia gak adil, tidak menunaikan hak-hak kepemimpinannya, maka akan Allah hinakan di hari kiamat dan penyesalan besar darinya. Adapun jika dia bisa, pantas, layak memimpin itu, dan itu pun dia dapati tanpa ambisi, tanpa pengajuan diri, tanpa permintaan seperti yang telah lalu, maka kalau dia menunaikan hak-haknya, keutamanya pun besar. Bahkan telah lalu hadis 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di yaumul qiyamah, di hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya imamun adil, pemimpin yang adil. Nah, maka celaan-celaan dan larangan ini dalam hadis tadi bagi orang yang tidak pantas, dia lemah, gak mampu, atau bisa tetapi tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya, tidak menjaga amanat yang dipikulkan di pundaknya. Oleh karenanya banyak dari para ulama salaf menghindar, lari dari segala bentuk kepemimpinan. Makanya disebutkan para ulama salaf, kanu yatlubunal ilmi. Awalnya mereka menuntut ilmu, belajar, cari ilmu. Ya kalau sahabat kepada Rasul, tabi'in kepada sahabat, atba' tabi'in kepada tabi'in. Fa'idha ta'allamu, sampai mereka mendapatkan ilmu itu setelah sekian lama belajar. Fa'idha talabul ilm tulibu, maka mereka dicari oleh orang karena tahu ini orang pinter, berilmu, amanat, jujur, baik, akhlak, tanggung jawab dan seterusnya. Diketahui tentunya. Fa idza tulibu fuqidu, dan ketika mereka dicari orang kehilangan. Artinya enggak didapati, sulit untuk diberikan amanat atau dipercayakan kepada mereka kepemimpinan, mereka lari, menghindar, takut dari dosa dan tanggung jawab yang tidak akan bisa mereka emban kelak. Kembali kepada hadis Abu Dzar, Rasul katakan kepada Abu Dzar, innaka dhaif, inni araka dhaifa, kamu lemah, sungguh aku melihatmu lemah, wahai Abu Dzar. Pernyataan ini soraha, jelas-jelas Rasul sampaikan kepada Abu Dzar. Dan pernyataan semacam ini kepada seseorang, ya tentunya mau tidak mau berat. Bagaimana kamu ucapkan itu di depan temanmu, apalagi itu sahabat dekatmu, kamu ini lemah orangnya, berat. Artinya pengaruh dan pukulan berat dalam jiwanya. Bahkan mungkin bisa berpengaruh renggangnya hubungan antara kamu dengan temanmu. Tetapi yang namanya nasihat dan amanat menuntut semua ini. Dengan gamblang dan terang kamu sampaikan kepadanya sesuatu yang memang betul-betul kamu dapati pada temanmu itu. Tentunya ini bukan celaan, tetapi nasihat. Dan itulah arti teman yang sesungguhnya. Makanya dikatakan shodiquka man shodaqaka la man shodaqaka. Yang namanya teman bagimu yang jujur padamu. Dia tahu kamu lemah, dia tahu kamu jelek, kamu begini, itu yang dia katakan, kamu begini, kamu begini. Bukan orang yang membenarkan dan mendukung kamu segalanya, kamu salah, benar, tetap didukung. Bukan teman itu, penjahat. Teman yang bernasehat. Rasulullah SAW bernasehat dan ingin baik bagi Abu Dzar. Rasul tahu kelemahan yang ada pada diri Abu Dzar. Maka disampaikan, Abu Dzar, engkau lemah. Dari situ para ulama sebutkan, kalau kamu ingin tahu kamu sudah menunaikan hak pertemanan, persaudaraan atau belum, kamu ketahui saat temanmu itu sampai tidak senang hati denganmu. Berarti kamu telah jujur menunaikan hak persahabatan. Dia gak sampai gak enak hati. Ini karena kamu jujur. Apa adanya kamu katakan, kamu begini. Tentunya keumuman orang gak senang. Ketika nasihat itu benar mengenai dia, tepat sasaran. Kejelekannya dinasehatkan padanya. Kembalikan itu pada dirimu sendiri. Kadang kan orang jadi gak enak hati, jadi duh ada apa dia bicara gini. Gak senang padahal betul ada padanya memang. Saat itu kamu sadari bahwa kamu menjadi teman yang terbaik bagi saudaramu itu. Wa inni uhibbuka kama uhibbu li nafsi, dan aku cinta untuk dirimu wahai Abu Dzar seperti aku cinta untuk diriku sendiri. Dan ini muamalah dan akhlak baik yang dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena di awal tadi kalimat yang sangat tajam dan kuat, dan itu hak, engkau lemah. Dihibur dengan sesuatu yang menyejukkan hatinya dan juga benar, jujur. Aku mencintai untuk dirimu, aku senang untukmu seperti aku senang untuk diriku, dari kebaikan. Artinya betul-betul murni kebaikan yang diinginkan. Maka yang dinasehatkan Rasul kepada Abu Dzar, fala ta'amuranna ala tsnain. Jangan kamu memimpin dua orang. Dua orang saja jangan, apalagi yang lebih besar, memimpin kota ratusan atau ribuan orang, mungkin jutaan, apalagi provinsi, apalagi negara. Dua orang saja kamu enggak bisa, jangan kamu pimpin. Karena kamu lemah. Enggak akan bisa menunaikan hak-hak kepemimpinan itu. Kenapa? Karena kepemimpinan sangat menuntut dan harus ada ketegasan dan kekuatan. Layaknya seorang pemimpin disegani, ditakuti, dihormati, butuh kekuatan, butuh ketegasan. Selain tentunya butuh amanat. sehingga tidak terlihat oleh bawahannya kalau dia ini orang lemah. Kalau diketahui orang itu lemah, udah gak dihormati, gak ada wibawanya, orang gak akan segan padanya. Beda kalau pemimpin itu karismatik, tegas, terhormat, orang takut dan segan padanya. Dan itu dibutuhkan, harus ada pada pemimpin. Dan tidak semua orang punya sifat itu, gak semua orang bisa. Dari para sahabat pun berapa pemimpin? Sedikit. Selain Khulafaul Arba'ah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, berapa dari mereka? Sedikit. Gak bisa. Ada orang karena kelembutannya, karena kebaikannya, gak bisa tegas. Menurut kepemimpinan butuh tegas. Kamu salah, kamu harus begini. Ini gak bisa, ini begini. Harus begitu pemimpin. Kalau gak gitu gak akan jalan hidup. Kehidupan gak akan bisa berjalan dengan baik. Dia harus menentukan, harus tegas, harus mengatur, harus begini, ini begini, ini begitu. Nah, makanya gak semua orang bisa memikul beban dan tanggung jawab kepemimpinan. Innaka dhaif, engkau lemah. Jangan memimpin bahkan dua orang pun. Demikian pula yang kedua, jangan kamu mengatur atau memegang harta anak yatim. Dilarang pula oleh Rasulullah SAW, karena harta anak yatim perlu diolah dengan baik, harus dikembangkan, dijaga, bagaimana itu tidak merugi, tidak hangus modalnya, bahkan berkembang dan bertambah. Makanya Allah ingatkan, innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim, mereka itu hanya makan di perut mereka api neraka dan akan dijerumuskan ke dalam neraka sa'ir. Dan Abu Dzar kembali, Rasul ketahui lemah, enggak akan bisa mengolah atau memegang harta yatim ini. Maka diingatkan juga oleh Rasul, jangan kamu memegang harta anak yatim, biarkan yang lain, jangan kamu. Hadis menunjukkan bahwa dalam kepemimpinan dibutuhkan sangat syarat. Yang pertama, qawi, kekuatan. Artinya kekuatan, tegas, betul-betul kepemimpinan itu ada padanya. Kalau orang bilang leadership, sifat-sifat itu ada padanya, bisa ngatur, bisa memimpin, orang tunduk, segan padanya, dihormati, ditakuti. Selain tentunya yang kedua syaratnya, amin, amanat, ada padanya, terpercaya. Makanya Rasul katakan, innaha amanah, engkau lemah udar, sementara ini amanat. Kamu harus tanggung jawab besar kepadanya. Maka salah satu dari dua ini gak ada, gak pantas dan tidak boleh orang jadi pemimpin. Dia kuat tetapi gak terpercaya. Atau terpercaya, amanat, tetapi enggak ada kekuatannya, enggak ada kelemahan, enggak ada ketegasannya, juga tidak bisa jadi pemimpin. Tentunya ini tuntutan kesempurnaan. Artinya tuntutan kesempurnaan idealnya begitu. Tetapi ya terkadang enggak harus selalu demikian. Tuqarab masalah al-amthal fal-amthal. Dicari mana yang paling mending, paling baik di antara yang lain. Kalau diistilahkan a'war bainal umyan. Ini diibaratkan misalnya ada 10 orang. Yang 9 buta total. Buta sama sekali. Satu dari 10 ini rabun. Min 10. Kata panjangnya tebal. Itu pun maksa kalau ngelihat, tapi bisa. Wa ilab afwan, matanya piteng satu. Is mending daripada yang lain buta. Kurang lebih dia yang terbaik dari yang ada. Dia yang paling mending, paling pantas dibanding yang lain-lainnya. Sifat-sifat kebaikan atau kepemimpinan itu, kemaslahatan masih diharapkan darinya. Demikian Allah mengingatkan fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Dari permasalahan ini kalau dihadapkan satu, kalau orang itu kuat, tegas, bisa mimpin, sifat kepemimpinan itu ada padanya, wibawa, disegani dan tegas, bisa ngatur. Ini begini, ini tidak boleh, harus begini, ini ada padanya. Cuman dari sisi amanat kurang. Ya ini mungkin dalam masalah harta, mungkin orang bilang KKN, mungkin begini, tapi tegas-tegas. Luar biasa istilah orang, punya tangan besi. Betul-betul mimpin. Dalam masalah kekuasaan, dalam masalah kepemimpinan, kekuatan lebih dibutuhkan dari amanat. Dua-duanya syarat dibutuhkan, idealnya tadi. Tapi jika enggak ada, sulit atau ini dan itu, perlu diketahui syariat memandang kekuatan dalam bab ini, dalam bab kekuasaan lebih dibutuhkan, lebih dikedepankan. Dibanding ada orang yang amanat, masya Allah, seteng tidak akan ngambil uang kalau bukan haknya. Hatta satu rupiah dia gak mau korupsi. Amanat luar biasa, akhlaknya dan ininya masya Allah, tapi lemah, gak bisa mimpin. Bahkan kelemahan itu terkadang bawaan, watak, tabiat dirinya memang lemah. Ini sulit untuk dibenahi kelemahan. Sulit untuk dirubah. Makanya sisi kekuatan lebih dikedepankan ketimbang sisi amanat. Sekali lagi walaupun keduanya dibutuhkan, tapi ketika itu berhalangan. Karena demikian orang butuh kekuatan, butuh ketegasan, butuh kepemimpinan. Kamu tahu sendiri bagaimana kehidupan orang. Yang ini rebutan tanah, rebutan lahan, rebutan ini, cekcok masalah ini, masalah itu, perselisihan, dusta, fitnah, pembunuhan, kedzaliman dan sebagainya. Butuh ketegasan, butuh betul-betul kekuatan seorang pemimpin. Lemah gak akan bisa menyelesaikan semua itu. Apalagi itu wataknya didatangi orang nangis ini itu ngerengek-ngerengek padahal dia sandiwara. Karena kelemahannya, karena sifat baiknya polos, terhanyut, terbawa membenarkan atau membela penipu ini. Gak bisa. Nah, alhasil tadi dibutuhkan kekuatan dan ketegasan. Tadi itu semua nasihat Rasul sampaikan kepada Abu Dzar dan orang yang serupa itu, yang tahu pada dirinya kelemahan, ketidakbisaan, amanat tidak bisa dia pikul, tidak bisa dia jaga tanggung jawabnya, hak-haknya. Maka jangan kamu pegang amanat apapun. Pegang harta orang, bisa merah hijau mata orang. Semula orang khair, masya Allah, gam minal insan. Berapa banyak diketahui. Semula orang baik, masya Allah, gak ada cacatnya sudah akhlaknya. Begitu diberi amanat, ya Allah, pegang bendahara kah? Atau apa di bidang ini, bidang itu. Nah, dia memegang harta sekian banyak milik orang. Lembaran merah, lembaran biru, segempal-gempal gitu. Tergoda imannya. Tidak jarang orang jadi rusak. Ya maaf, jadi bejat, jadi jelek gara-gara harta ini. Yang semula kalau itu gak diamanatkan padanya, dia tetap baik. Gak semua orang bisa amanat. Ketika dia tidak diberi jabatan atau kedudukan tertentu, tidak diberi kepercayaan, jadi orang yang masya Allah tawadhu, akhlak ini, begitu merasa mendapat kepercayaan, merasa mendapat kedudukan, kedekatan, ini itu, berubah jadi takabur, berubah jadi rusak, sifat tawaduknya hilang, jadi tajabur, jadi bengis, kejam, zalim dan seterusnya. Banyak orang rusak karena dunia, karena kepemimpinan, karena kedudukan, karena harta benda. Maka orang yang seperti disebutkan rahimallahu mra'an arafa qadra nafsi, Allah merahmati orang yang tahu kapasitas dirinya sendiri. Kamu tahu enggak kuat, di situ akan kamu jadi rusak, larilah, menghindarlah. Saya enggak bisa. Saya enggak mau. Ketimbang kamu akan jadi rusak. Dan Allah rahmati orang yang tahu kapasitas dirinya sendiri sehingga tidak mengakui pada dirinya apa yang tidak ada padanya. Tidak mau mencari atau menduduki sesuatu yang dia tidak pantas dan tidak akan kuat untuk mempertanggungjawabkannya. Nah. Wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah Rasul katakan, innakum satahrisuna 'alal imara wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Kalian akan berambisi terhadap kekuasaan itu. Dan ini kabar yang Rasul sampaikan pasti terjadi, bahwa umatnya akan yahrisun, hirs. Hirs itu ketika orang meluangkan segalanya, daya upayanya, tenaga waktunya, hartanya, semuanya dia keluarkan, dia korbankan demi mendapat kekuasaan. Dan seperti itu kenyataannya. Padahal itu di hari kiamat akan menjadi penyesalan besar. Rawahul Bukhari, hadis di Bukhari. Hadis ini ada kelanjutannya di mana Rasulullah katakan, "Fani'mal murdi'ah wa bi'satil Fatimah." Maka enak ketika anak itu masih menyusu, tapi celaka dan jelek ketika dia disape. Ibarat bayi ketika masih disusu, enak dia tinggal nyusu, minum dari ibunya, sehat, kuat, kenyang. Tapi ketika dia disape, sudah hal yang terbiasa dia nikmati, dia dapati, sekarang diputus. Artinya, kata Dawudi rahimahullah, enak ketika anak itu menyusu di dunia. Pemimpin itu enak di dunia. Ya, karena dengan kepemimpinannya dia bisa dapati segalanya ketika dia menjabat. Kekuasaan ada di tangannya. Dia mau tentukan apa, dia mau berbuat apa, ini semuanya nurut. Segala yang dia inginkan, yang dia mau akan dia peroleh di dunia. Tetapi celaka yang disape anak itu, maksudnya di akhirat setelah kematian, yang ada adalah tanggung jawab, hisab di hadapan Allah, neraka wal'iyadu billah, adab. Atau sebagian mengatakan enak yang menyusu, artinya ketika dia menjabat, memimpin, dia dapati segala kenikmatan dan kelezatan, harta, kedudukan, dan berjalannya perintah, didengar kata. Orang kan senang. Siapa yang gak senang? Omongannya didengar. Kamu saja, dalam skop yang kecil aja, kamu memimpin bersama teman-temanmu camping atau rehla kemana, 10 orang aja kamu sebagai pandunya, sebagai leadernya, 9 ini kamu yang pimpin semua, ayo kesana sekarang, kembali jam sekian, ini seneng gitu, Farhan jadi komandan 10 orang itu sudah kesenangan tersendiri. 10 orang, bayangkan kalimat ini kepada satu kota, satu negara, siapa yang gak senang di dunia seperti penyusu tadi. Tetapi yang disapi celaka ketika itu tanggung jawab besar setelah kematiannya dan di akhirat kelak. Hadis umum pada segala bentuk kepemimpinan seperti yang lalu, dari yang terendah sampai yang tertinggi, termasuk orang minta kenaikan pangkat atau jabatan, nah, berambisi mendapatinya. Hadis kalau diperhatikan sama dengan hadis Auf bin Malik tentang kepemimpinan, disebutkan awaluha malama, awalnya celaan. Saat dia menjabat saja sudah banyak yang mencela. Apa ini dia, wah, keputusannya begini, lihat pemimpin kita begini, dicela sekian banyak orang, karena enggak semua orang pro tentunya. Ada saja yang kontra, mungkin banyak celaan tidak luput darinya. Mungkin nama dia dicela, dihina orang. Wathaniha nadamah, dan peringkat yang kedua penyesalan kenapa dia harus memimpin. Wathalithuha adzabun yaumal qiyamah, dan yang ketiganya adzab di hari kiamat. Illa man adal, kecuali yang adil menunaikan hak-hak kekuasaannya. Hadis Abu Hurairah ini yang membuat banyak a'immah besar menolak, ketika bahkan itu dipaksa kepada mereka. Bahkan Imam Syafi'i disebutkan menolak dengan keras, betul-betul gak mau, ketika Ma'mun khalifah, anak dari khalifah Harun al-Rashid, Ma'mun meminta dengan sangat kepada Imam Syafi'i untuk jadi qadhi, kalau sekarang mungkin Mahkamah Agung begitu, di wilayah timur dan barat kekuasaannya, Khilafah Abbasiyah. Betul-betul nolak Imam Syafi'i dan enggak berani, nolak-nolak betul-betul. Karena ingat hadis-hadis semacam ini. Demikian pula Abu Hanifah menolak sangat ketika Abu Ja'far al-Mansur khalifah Umayyah meminta beliau untuk juga dijadikan qadhi, hakim tertinggi, hakim agung. Bahkan karenanya sampai dipenjara Abu Hanifah dan dicambuk karena nolak perintah dari khalifah. Tapi karena beliau ingat tanggung jawabnya, ininya amanat dari kiamat besar. Kata para ulama hadis, a'radun nas atau wa amwalahum syafir min syafiri jahannam wa yajlisu 'alaiha ta'ifatan minan nas al-qudhat wal muhaddithun. Kehormatan orang dan juga harta benda mereka itu tepi jurang jahannam. Hanya main-main api neraka kamu. Duduk di situ, di tepi situ, ini sebentar lagi keliru sedikit, terpreset sedikit, bleng masuk sudah. Yang duduk di tepi situ dua kelompok orang. Yang satu qudhat, para qadhi, hakim. Karena dia yang tentukan hukumnya. Tok, palu diketok, ini tanah milik fulan. Rumah ini, suami istri ini, cerai tidak cerai, talak tidak talak, suami sah atau tidak, kehormatan orang. Anak ini, anak siapa, harta benda mereka, sekian banyak. Semuanya tergantung palu hakim. Dia bermain api di tepi jurang jahanam. Yang kedua para ulama hadis, artinya mereka juga sering membicarakan orang fulan dhaif, kadzab ini. Selama benar maka itu masih selamat mereka. Karena kan semula itu ghibah, haram. Kalau tidak ada tujuan syar'i, haram hukumnya. Membicarakan orang fulan begini, fulan jelek hafalannya, fulan pendusta, fulan begini, fulan begitu. Tapi karena demi menjaga sunnah, demi menjaga hadis, maka mereka selamat. Yang jelas kehormatan orang dan harta benda ini tepi jurang jahannam, dan para hakim berdiri di situ. Makanya Abu Hanifah juga nolak, walaupun dicambuk di penjara tetap beliau nolak, gak mau. Di dalam hadis Rasul katakan, satahrisuna alal imarah, kalian akan berambisi kepada kepemimpinan, menunjukkan kepemimpinan itu disenangi oleh bawaan manusia, menyenanginya. Makanya Rasul katakan kalian akan ambisi terhadapnya. Hukum asalnya orang berambisi dan senang sekali dengan yang namanya kekuasaan, karena itu bagian dalam kehidupan dunia mereka. Makanya telah lalu hadis la tas'alil imarah, jangan kamu meminta kekuasaan. Bahkan lebih dari itu, la yatamayyana ahadukum imarah. Jangan sekali-kali kalian berharap umniyah. Umniyah itu angan-angan atau cita-cita. Berharap cita-cita saja jangan. Apalagi minta, apalagi berambisi. Meluangkan segalanya, keluar dana besar-besaran, harus berkorban ini itunya untuk mendapatinya. Berangan saja jangan, Rasul katakan. Hal yang paling rendah, bercita-cita, berangan-angan pingin jadi presiden, wailah gubernur dan semisalnya. Rasul telah melarang umatnya dari yang semacam itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin.